dan di setiap sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka masih ku ingat kala kita berpisah. Kau ucapkan sumpah setia.